Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 6 Safar 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Oktober 2019, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam yang kita ambil dari Kitabul Jami', dari Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan hadis yang ke-36, yaitu hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seorang datang menemui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa idza wa ahabbani an-nas. Wahai Rasul, ajarkan kepadaku sebuah tips yang apabila aku praktekkan maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia, dicintai oleh orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan dua nasihat. Nasihat yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu izhad fid dunya yuhibbukallah. Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Ini wasiat yang pertama. Supaya dicintai oleh Allah bagaimana? Bersikap zuhud di dunia ini. Adapun wasiat yang kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, niscaya mereka akan mencintaimu. Rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wasiat Nabi yang kedua adalah bersikap zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Itulah kunci agar kita disayang oleh orang lain. Kalau kita pengen dicintai oleh orang lain, maka bersikap zuhudlah dengan apa yang mereka miliki. Apa maksudnya? Bersikap zuhud dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sebelum kita jelaskan maksud dari bersikap zuhud dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, saya pengen tanya terlebih dahulu. Yang dimiliki oleh orang lain itu apa? Apa-apa? Ya apa maksudnya? Contoh nih lu apa? Harta, terus? Jabatan, terus? Kwetok? Bojo? Betul? Ya. Anak, rumah, mobil, HP, sawah, pohon buah. Nabi SAW pesan, kalau kamu pengen dicintai sama orang lain, bersikap zuhudlah dengan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Apa maksudnya bersikap zuhud? Aja kepenginan. Aja apa? Kepenginan. Maksudnya Ustaz, jangan engkau kepenginan untuk ikut menikmati apa yang dimiliki oleh orang lain. Apa? Jangan kepenginan untuk ikut menikmati apa yang dimiliki oleh orang lain. Orang lain punya duit. Kalau jenengan kepengin ikut menikmati duit dia, kalau jenengan pengin ikut menikmati duit dia, kira-kira dia seneng sama jenengan atau tidak? Tidak. Berarti bagaimana supaya dia senang sama jenengan? Gak usah kepenginan untuk ikut menikmati apa yang dimiliki oleh orang lain. Apalagi kalau yang dimiliki oleh orang lain istri. Waduh, gawat itu. Ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah, beliau sering menyampaikan nasihat seperti ini. Seapik-apike klambine wong liya, esih lebih apik klambine dewek. Apa? Seapik-apike klambine wong liya, esih lebih apik klambine dewek. Sebagus-bagus bajunya orang lain, masih lebih bagus bajunya sendiri. Pertanyaannya, kenapa? Betul. Kalau baju sendiri itu bisa dipakai. Kalau baju orang lain, tidak bisa kita pakai. Itu sebenarnya bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Beliau ingin menasihati saya saat itu. Bahwa secantik-cantiknya istri orang lain, itu masih lebih cantik istri sendiri. Kenapa? Ya pada bae mau jawab. Bisa tinggu. Kalau istri kita sendiri bisa kita pakai, istri orang lain gak bisa. Bisa dipakai sama yang punya. Jadi manusia itu Allah ciptakan punya sifat bawaan senang dengan harta. Betul? Itu enggak membedakan antara ustadz dengan bukan ustadz. Para boy. Ya. Nah, ketemu duit ya matane biru apa abang kok hijau? Abang. Sama aja. Kita ini punya bawaan senang dengan dunia. Karena memang dunia itu hulwatun khadirah. Kata Rasul SAW, inna hadhihi dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Sehingga menggiurkan dunia itu. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah suka dengan dunia. Kalau ada orang lain ingin nyerobot apa yang kita sukai, senang atau tidak? Tidak senang. Kita tidak akan senang kepada orang lain yang pengin menyerobot apa yang kita sukai. Sebaliknya kalau kita ketemu sama orang yang gak melek, yang gak kepenginan dengan apa yang kita miliki, kita akan senang kepada dia. Saya tanya sama jenengan. Kalau jenengan punya teman, karepe ditraktir bae. Ora gelem? Traktir. Seneng? Jujur. Seneng gak? Hati kecil jenengan apa? Enggak seneng toh? Enggak seneng. Kita akan seneng terhadap orang yang neraktir kita. Karena dia tidak merecoki harta yang kita miliki. Itulah kuncinya kalau kita ingin disenangi sama orang lain. Berarti kesimpulannya apa? Sering-sering neraktir wong dia. Aja karo pedi, traktir baik. Contoh, jenengan sedang main ke rumah teman. Sampai di sana, biasa kalau sekarang kan kalau lagi ngobrol suka bolak-balik pegang apa? HP. Kemudian jenengan lihat, anyar ya HP-nya ya. Apik temen ya, iya apik banget ya. Loh, sing lawas nang di HP ini? Ya, ana sih ora kanggo. Iya, nyong benebe kelangan HP. Saya tanya pada jenengan semua, kira-kira obrolan itu mengarahnya kepada apa? Minta. Betul? Dan kira-kira tabiat dasarnya orang kalau punya barang dimintai, seneng apa enggak? Ustaz, kalau dikasih gimana Ustaz? Kalau dikasih, selama jenengan tidak minta-minta, silakan. Selama tidak minta-minta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali pernah memberi bantuan harta kepadaku, ngasih duit. Kepada siapa? Kepada siapa? Umar ibn Khattab. Umar itu bukan sosok sahabat yang seperti Abu Bakar dalam masalah harta. Tidak seperti Utsman dalam masalah harta. Jadi Khulafaur Rasyidin itu unik. Ya, Abu Bakar kaya, Umar biasa. Utsman kaya, Ali biasa. Dari sisi apa? Kekayaan loh ya. Kita lagi bicara kekayaan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu Umar ini orang yang pas-pasan. Dari sisi apa? Harta. Maka Nabi SAW kasih Umar. Dibantu Umar sama Nabi SAW. Fa'akulu. Maka Umar pun berkata, a'tihi man huwa afqar ilaihi minni. Wahai Rasul, jika engkau berkenan, lebih baik engkau berikan harta ini kepada yang lebih fakir dibandingkan aku. Masya Allah. Sehingga ikut yang ini angkat tangan. Kalau ada apa? Pembagian gratisan. Wah. Karepe oli paling akeh. Jarang di antara kita. Oralah kayak ana sing lebih membutuhkan. Ada yang seperti itu? Raskin. Wis genah-genah raskin. Kin kuwi artine apa? Miskin. Wong gelangan emas kon jukut raskin kuwi kepri wis sih? Tabung gas. Pirang kilo? 3 kilo. Gas melon ya. Itu kan sudah jelas-jelas untuk rakyat miskin. Wong dua restoran gede kok malah jukute sing melon ki kepriwe gitu loh. Yang sudah sertifikasi suami istri. Ayo kok. Jukutnya kok gas melon gitu loh, gimana? Ambil yang berapa? 12 kilo. Ustaznya 12 kilo. Ragur ngomong dok. Banyak yang lebih membutuhkan dibandingkan kita. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu berkata kepada Nabi SAW ketika dikasih harta, apa kata beliau? Wahai Rasul, berikan kepada yang lebih fakir, yang lebih butuh. Maka apa kata Nabi SAW? Khudhu. Ambil. Ambil. Idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wa la sa'irin fakhudhu. Ketika ada harta datang kepadamu, dikasih sama orang lain, dalam keadaan engkau tidak tamak dan engkau juga tidak minta, fakhudhu, ambil. Jadi aturannya apa? Kalau ada harta itu datang kepada kita, apapun bentuknya, makanan, apa tadi? HP, ya, terus kendaraan. Kalau ada orang ngasih kamu tanpa engkau tamak, tamak itu ora kepengin. Dari awal itu Anda biasa aja, enggak pengin. Juga enggak pernah nyinggung-nyinggung. Karena ada kadang-kadang ada orang minta tapi dengan bahasa yang halus. Ya kayak tadi. Ya. Habis sing lawas ndi? Ana kowe nang ora ganggu. Aduh jan HP ku nembe ilang, kuwi jenenge njaluk. Cuman dengan bahasa yang apa? Halus, ya. Itu berarti ada keinginan. Ada apa? Keinginan. Kata Nabi SAW, andaikan ada harta datang kepadamu, engkau dikasih sama orang lain, dalam keadaan engkau tidak tamak kepada harta tersebut, dan engkau tidak minta, maka ambil. Buat apa wahai Nabi? Fatamawwalhu. engkau bisa gunakan harta itu untuk kebutuhanmu atau engkau kembangkan harta tersebut. Fa in syi'ta kulhu, kalau kamu mau makan, gunakan untuk beli makanan buat makan keluargamu. Wa in syi'ta tasaddaq bihi, dan kalau kamu mau, engkau bisa sedekahkan. Jadi kalau misalnya kita merasa, ah, saya gak butuh, cukup. Kemudian tetap ada orang ngasih, kita bisa berikan kepada orang lain. Dari dulu, ya, dari dulu, orang tua kami itu mendidik kami untuk menjadi tempat lewat. Menjadi tempat apa? Lewat. Apa itu? Talang. Orang ngasih, terus bagi maning. Ngasih, bagi maning gitu. Kalau di pondok kan banyak santri gitu ya. Insya Allah tidak akan berlebih-lebih. Begitu datang bagi. Ya, sing seneng siapa nih? Santri. Ya, nyong ya seneng. Ya. Bahkan ada seorang kiai mengatakan apa? Jadiyo talang sing ora teles. Apa? Jadiyo talang sing ora teles. Talang itu apa? Jalan air. Ya, pipa jalan air. Air itu kan cuma lewat saja di situ kan. Tapi aja teles. Priwen jajal. Mungkin ya kalau dalam dunia nyata talang gak teles, ya udah talang jenenge. Tapi ini adalah bahasa apa? Kiasa. Kalau engkau dititipi sama orang, contoh jadi panitia pengajian, menggalang dana, kalau amanahnya dari orang yang ngasih untuk pengajian, jangan ambil sedikit pun. Dadiyo talang sing ora teles. Anda punya lembaga pendidikan, punya pesantren, punya panti asuhan. Jangan nyari kekayaan dari situ. Orang infak, gunakan untuk sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia infak untuk masjid, aja dicukut. Mung infaknya 1.000, singkang gugur. 50.000, si 50 mung di. Melebu sakit dewek. Ya. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu ingin manfaatkan, manfaatkan. Kalau kamu ingin makan, makan. Kalau kamu pengen sedekahkan, sedekahkan. Dapat pahala atau tidak? Dapat. Kemudian apa kata beliau? Wa ma la tatsba'hu nafsuk. Wa ma la fala tatsba'hu nafsuk. Adapun selain itu, selain harta yang datang tanpa engkau tamaki dan tanpa engkau minta, maka jangan hatimu engkau jadikan kepengin terus kepada harta tersebut. Ya tadi yang saya katakan, wong dia enggak nawari HP sama kita, kok kita nanya cerita, ya. Nyindir kuwi ora manemon kowe. Hati-hati lo mubazir lo. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Wah, metu dalil maning. Kecuali kalau Anda mengingatkan dia, bukan karena ada udang di balik batu, itu lain masalah. Enggak apa-apa. Anda mengingatkan, "Loh, ganti maning HP-ne. Loh, wingi wis ganti, loh. Sing wingi-wingi ndi?" Ya. Ya, si ana. Ana sih kayak second 5. Masya Allah. Mubazir. Kok pengen ora, aku ora kepengin ora. Aku sudah HP. Saya itu pengen nasihati. Berarti kan misinya beda. Kalau yang pertama tadi kan dia punya misi. Ya. Misinya dia pengen HP-nya. Kecuali kalau kita ngatakan sama dia, itu kita punya temen loh, dia itu butuh HP, tapi dia gak punya, mendingan kamu berikan sama dia. Itu lain masalah. Ya. Ketika orang meminta untuk orang lain, itu gak apa-apa. Bukan untuk apa? Diri sendiri. Apalagi untuk kepentingan umum. Apalagi untuk kepentingan umum. Masjid misalnya. Panjenengan jadi panitia apa? Pembangunan masjid. Kemudian jenengan menawarkan kepada orang lain. Ayo infak buat masjid. Bukan buat pribadi. Tidak apa-apa. Rasulullah SAW pernah seperti itu. Ketika orang-orang pada berdatangan kepada beliau. Karena kelihatan kelaparan. Maka Nabi SAW memotivasi para sahabatnya untuk sedekah. Buat siapa? Buat siapa? Buat orang lain. Bukan buat diri sendiri. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Ya. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi gimana supaya kita itu dicintai sama orang lain? Apa? Bersikap zuhud dengan apa yang dimiliki orang lain. Apa maksudnya bersikap zuhud tadi? Jangan kepenginan untuk menikmati apa yang dimiliki oleh orang lain. Ada seorang ulama besar namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Siapa? Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau tinggalnya di kota Basrah. Namanya saja Al-Basri. Berarti tinggalnya di mana? Basrah. Basrah ini kota mundi? Irak. Pada suatu hari ada orang datang ke Irak, ke kota Basrah. Kemudian dia bertanya, siapa sih orang Basrah yang paling terpandang di sini? Siapa sih orang Basrah di sini yang paling dihormati, yang paling disegani? Ternyata jawabannya sama. Yang paling dihargai di sini adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Biasanya kan kalau kita kemana-mana, siapa sih orang yang paling terpandang? Yo, sing paling suki. Lo kayak si rumahnya paling gede. Rata-rata seperti itu. Oh, itu yang kerja di Mabes. Ya. Padahal yang Mabes ya bunga apa gitu ya. Maka kemudian orang itu bertanya, bima sadakum, kok bisa yang paling terpandang justru sosok ulama? Bukan orang kaya, bukan pejabat, kok malah yang paling terpandang, yang paling terhormat kok ulama? Qala, orang itu menjawab, ihtajna li'ilmihi wastagna 'an dunyana. Beliau menjadi paling terhormat di kota ini karena kami semua satu kota butuh dengan ilmu beliau, sedangkan beliau tidak butuh dengan harta kami. Itu beliau jadi terhormat. Karena apa? Semua penduduk Basrah itu butuh kepada ilmunya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sedangkan beliau tidak butuh dengan harta mereka. Itu ulama yang terhormat. Wah, kalau kayak gitu nanti ulamanya makan apa Ustaz? Ya dia punya penghasilan sendiri. Tidak mengandalkan belas kasihan jamaah pengajiannya. Masih ingat pada pertemuan yang lalu kita cerita tentang seorang ulama plus saudagar. Siapa namanya? Yang kemarin kita ceritakan, yang menghajikan orang sekampung. Ulama. Bagus. Ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak. Saking kayanya dia pernah menghajikan orang satu kampung. Dibiayai semua sama dia. Bukan karena beliau punya biro, bukan. Golek jamaah, bukan. Dia biayai. Orang satu kampung dia biayai semua. Plus disangoni. Masya Allah. Ana ora wong sugih kaya kuwi Ustaz ya. Ayo, jangan kepenginan. Nembe sinau kepenginan. Beliau pernah ditanya, Imam, siapa tadi? Ibnul Mubarak pernah ditanya sama orang lain. Wahai Imam, katanya kamu ngajari kami supaya zuhud. Ayo pada zuhud. Jangan tergiur dengan harta dunia. Tapi lihat. Kami menyaksikan engkau. Bisnis, bisnis, bisnis. Ngambil barang dari sini, dijual di sana. Keuntungan ini. Katanya zuhud. Apa kata beliau? Aku lakukan ini semua untuk menjaga harga diriku. Supaya aku tidak minta-minta. Jadi kalau panjenengan melihat ada kiai bisnis, itu jangan dicibir. Kiai kok hubud dunia. Monggo silakan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Seorang ulama atau ustaz, ketika dia punya penghasilan sendiri, dia berbisnis, tujuannya adalah untuk menjaga harga dirinya sehingga dia tidak menjadi beban untuk orang lain, maka itu akan menjadi orang yang terhormat. Kehormatan ulama itu sesuatu yang bisa jatuh, bisa bertahan dan bisa jatuh. Hal itu terlihat dari obrolan antara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dengan seorang sahabat yang lainnya, sahabat Nabi SAW yang bernama Ka'ab, Ka'ab al-Ahbar. Umar bertanya, "Ya Ka'ab, man arbabul ilm?" Wahai Ka'ab, ulama itu siapa? Umar bertanya kepada siapa? Ka'ab radhiyallahu anhuma. Ulama itu siapa? Qala alladzina ya'maluna bih. Ulama itu adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Subhanallah. Jadi ulama itu bukan diukur dari banyaknya hafalan yang dia hafal, tapi sebanyak apa ilmu yang dia miliki yang diamalkan. Siapakah ulama itu, wahai Ka'ab? Ka'ab menjawab, ulama adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Kemudian Umar bertanya lagi, "Fama yadhhabu bil ilmi min qulubil ulama'i ba'da idh hafidhuhu wa aqaluhu?" Apa faktor yang menyebabkan ilmunya ulama bisa hilang? Padahal ulama tersebut sudah hafal dan paham terhadap ilmu yang dia miliki tersebut. Apa kata beliau? Yudhibuhu tama' wa syarahu nafs wa tatallubul hajati ilan nas. Ilmunya ulama itu akan hilang dengan ketamakan, dengan kerakusan, dan terbiasa untuk minta-minta kepada orang lain ketika dia butuh. Saat itulah harga dirinya akan jatuh. Apa kata Umar? Sodakta. Benar engkau. Makanya kedekatan ulama dengan pejabat itu terpuji atau tercela? Kedekatan ulama dengan pejabat, dengan penguasa, terpuji atau tercela? Tergantung apa nih? Tergantung misinya. Kalau dia dekat dengan penguasa dengan maksud untuk mewarnai, untuk menasehati, maka bagus. Tapi kalau dia dekat dengan penguasa untuk diwarnai atau untuk mengejar materi duniawi, saat itulah kehormatannya akan jatuh. Saya pernah baca kisah, lupa saya, ulama di zaman Belanda. Saya lupa namanya siapa gitu saya. Tadi saya cari, qadarullah belum nemu. Ulama ini dihormati sekali oleh Belanda. Karena dia datang menemui company menemui penjajah itu bukan dalam rangka untuk ngemis, tapi untuk menyampaikan keinginan rakyat kepada mereka, rakyat pengennya apa, ya, untuk kasih nasihat sehingga terhormat. Kemudian suatu saat di apa namanya ulama tersebut dipanggil, kamu nggak sama kayak itu tuh, ya, sambil nuding beberapa orang yang pakaiannya ya pakaian apa ulama. Kata penjajah itu orang-orang yang di mata kami sangat hina, walaupun mereka itu kelihatan dihormati di sini, tapi karena kami tahu mereka dekat-dekat dengan kami bukan karena misi kebaikan, tapi karena mereka menginginkan materi duniawi. Ya. Jadi kuncinya supaya dicintai oleh orang lain apa tadi? Zuhud dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Apa artinya tadi? Tidak kepenginan untuk menikmati apa yang dimiliki orang lain. Caranya gimana Ustaz? Supaya enggak kepenginan. Caranya enggak usah terlalu dekat dengan orang yang punya. Enggak usah apa? Terlalu dekat dengan orang yang punya. Punya apa? Ya punya yang jenengan pengini. Alias enggak usah terlalu dekat dengan orang-orang yang berada. Ada seorang ulama namanya Aun Ibnu Abdillah. Sinten? Aun Ibnu Abdillah. Beliau bercerita pengalaman pribadinya. Kuntu ujalisul aghniya. Aku dahulu biasa duduk-duduk sama orang-orang kaya. Dan selama aku duduk-duduk dengan mereka, aku tuh merasa hati gak tenang. Gelisah. Galau, kata orang sekarang. Kenapa demikian? Setiap aku duduk sama mereka, selalu aku melihat tunggangan mereka lebih keren daripada tungganganku. Baju yang mereka pakai lebih bagus daripada baju yang aku pakai. Sehingga aku hidupku gak tenang. Kapan aku punya itu? Kapan aku punya itu? Alangkah enaknya kalau aku pakai baju itu. Alangkah kerennya kalau aku naik motor yang kayak gitu. Bukan motor, tunggangan. Yeah. Maka apa kata beliau? Fajalastul fuqara'a fastarahat. Kemudian setelah aku merasakan ketidaktenangan ini, aku pun berusaha memperbaiki diri. Aku lebih banyak duduk dengan orang-orang fakir. Dan setelah itu hatiku terasa tenang sekali. Ya. Kenapa? Karena keren dewek. Ya. Kalau kemarin kan elek dewek, siki apa? Paling keren. Ya. Wah Ustaz, saya enggak bisa, Ustaz, saya enggak bisa. Mungkin saya mau enggak mau harus ketemu sama mereka. Kalau memang Anda memang harus ketemu dengan mereka, maka jaga pandangan. Loh, Ustaz, ghadul basar Ustaz? Naam, ghadul basar. Kan bukan cewek Ustaz. Iya. Ghadul basar dari apa? Dari harta yang mereka miliki. Apa kesukaan orang kalau bertamu? Apa kesukaan orang kalau bertamu? Apik banget ya koyo. Itu yang bikin apa? Penginan. Apalagi sekarang di YouTube, itu banyak sekali yang gitu-gitu. Bedah rumah. Oh, siapa gitu loh. Ada helipadnya. Wong dhewe kumae RSSSSSS. Ya. Rumah sangat sederhana, selonjor saja sulit sekali. kok nonton nih orang yang punya rumah kaji atau tayangan ya vlog tentang orang yang punya rumah ada helipadnya, kemudian turun ke basement koleksi apa nih mobil mewahnya, juga beri orang semaput. Termasuk ibu-ibu nih kalau hadir pengajian, nggak usah pakai perhiasan bu. Marakakan tanggane jadi kepengin melasi bojone nengkene. Bi, tase bi, suwe, bi, gelange sing kaya kae. Jangan menyusahkan suami orang lain. Jaga pandangan mata berdasarkan firman Allah dalam surat Thaha ayat 131. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan engkau terpesona dengan keindahan-keindahan yang kami berikan kepada para pencinta dunia, linaftinahum fih. Kami berikan itu sebagai ujian buat mereka. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Rizki dari Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Al-Quran surat Thaha ayat 131. Alhamdulillah kita menyelesaikan hadis nomor 36. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke hadis nomor 37. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.